Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. As-Sabi'un, yaitu an-naqid yang ketujuh, ya, pembatal Islam yang ketujuh, as-sihr, itu sihir. Wa minhu as-sarfu wal-afu, ada juga diantara bentuk sihir itu ada istilah sarf ataupun ataf. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar, maka barang siapa yang melakukannya, ya, praktek kesyirikan atau meridoinya, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Wad dalilu qawlu ta'ala wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitatun fala tafur. Dan tidaklah, ya, mereka berdua ini mengajarkan kepada yang lain. Jadi mereka tidak mengajarkan sampai mengatakan semuanya kami adalah menjadikan satu fitnah, maka janganlah kalian takfur. Asyarah, as-sihir fil lughah, sihir secara bahasa itu ibaratun anisya'il khafi, jadi suatu ungkapan tentang sesuatu yang al-khafi, yang tersembunyi. Jadi sesuatu yang tersembunyi, ya, secara bahasa adalah sihir. Walihada yaqulu al-ulama, kenapa mereka mengambil istilah ini? Ya, karena ulama mengambil istilah ini, yaqul hakada, yaitu as-sihru ma khafiya wa latifa sababuhu, itu sesuatu yang tersembunyi, ya, ataupun halus lembut sebab-sebabnya, artinya tidak kasar ataupun juga tidak nampak mungkin. Wa minhu as-sahar wa huwa akhirul lail, di antara pengambilan kata sihir itu dari sahar, itu sahur, kalau kita istilah sahur itu akhirul lail, ya, menjelang pagi, itu akhir lail, itu dikatakan waktu sahar. Li'anna an-nahar yadhhar khafiyan, karena awalnya itu nampak, siang itu kan nampak, khafiyan di awalihi, lalu yang nampak tadi itu fi awalihi maghmuran bi dhalamil lail, kemudian tertutup dengan kegelapannya malam, tadinya siang itu nampak kemudian ditutup dengan malam, lalu apa, summa yadhhar syai'an fa syai'an, lalu sedikit-sedikit mulai kelihatan terang, hatta yasfar, sampai kelihatannya nampak. Wasumya saharan li khafa'i, kenapa dikatakan sahar, karena di situ ada yang tidak nampak, ya, ketika malam, ya, sampai menjelang pagi itu dikatakan tidak nampak. Karena apa? Maghmuran bi dhalamil lail, tertutup dengan kegelapan malam. Kemudian sedikit-sedikit baru kelihatan nampak. Nah, itu istilah sihir fil lughah, ya. Artinya khafi, intinya ibarat an syai' al khafi, sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang tidak terlihat. As-sihru fi syar'i yanqasim ila qismain. Kemudian definisi sihir, ya, secara syara', istilah syariat itu terbagi menjadi dua. Ila qismain, hakiki wa takhyili. Ada yang hakikat, ya, hakiki, atau juga takhyili, yaitu khayalan, ya. Khayalan saja, ya, tidak terlalu seperti hakikat. Fal hakiki minhu, ya, fal hakiki contohnya atau diantaranya, ya, ibaratun an amalin yu'athir fil abadan au fil qulubi, ya. Jadi ibarah atau ungkapan dari suatu amalan, suatu perbuatan yang yu'athir, artinya yang berpengaruh. Jadi perbuatannya itu bisa mempengaruhi apa? Fil abdan, ya, pada badan, ataupun fil qulub, ataupun hati seseorang. Jadi bisa terpengaruh dengan praktek perbuatan tersebut. Yu'athiru fil abdan bil maradi au bil mauti. Ya, artinya pengaruhnya itu, ya, pada badan bisa jadi dia sakit, ya, atau situ penyakit, ada penyakit, atau juga bisa menimbulkan apa? Al maut, kematian. Ya. Itu apa? As-sihir fi syara al-hakiki, yang hakiki. Aw yu'athir fil fikri, atau juga bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Bi ayyu khayl ila insanin annahu fa'ala syai'an, seperti mungkin ditujukan ke pikiran seseorang, ya, dia melakukan sesuatu, ya, artinya dihayalkan, ya, disebahkan atau mungkin ditujukan kepada orang tersebut agar dia melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, wa huwa lam fa'alah, padahal dia tidak melakukannya, ya, itu kalau dari sisi pikiran seolah-olah dia melakukannya padahal tidak melakukannya. Au athir fil qalbi, atau juga bisa berpengaruh pada al-qalb, hati. Fayurithu bi karahah, bisa jadi dia tiba-tiba ada rasa apa? Benci, ya. Ya, tidak tahu muncul rasa benci, ya, padahal mungkin dia tidak kenal ataupun juga tidak ada apa-apa sebelumnya, lalu tiba-tiba ada rasa benci. Au mahabbah ghairu tabi'iyyin, ghairu tabi'iyyin. Atau juga ada rasa cinta yang tidak wajar. Ya. Jadi kalau fil qalb itu ditimbulkan apa? Ada rasa benci ataupun cinta yang ghairu tabi'i, yang tidak wajar. Fahada huwa as-sarf wal 'atfu. Ini yang diistilahkan as-sarf ataupun al-'atf. Nah. Jadi sihir itu banyak jenisnya. Ada as-sarf, ada al-'atf. Wa ay ya'tif al-insan wa yahdith fihi mahabba ghair 'adiyah. Ya. Artinya dia memberikan sesuatu kepada seorang, ya, menimbulkan rasa cinta yang adia ghair adia, yang bukan sewajarnya, libadil asya au ba'dil asyas, kepada sesuatu ataupun kepada sebagian manusia. Au yakrahu, au yakrahu ila hadasyai, atau bisa jadi dia benci kepada hal tersebut, ya. Ayub itu ilai, ya, sehingga dia atau marah kepadanya. Ka ayy farriq bainal mar'i wa zawji, seperti seorang, ya, artinya dia memisahkan antara seorang laki-laki dan istrinya. Ya. Aw yuhaddu ahaduhuma lil akhar, atau tadinya benci tiba-tiba ada rasa timbul rasa cinta. Wa sama bitiwala. Ini dinamakan dengan tiwala, ya. Nah, itu istilah-istilah asir. Mungkin kalau kita mungkin istilah apa ya? Telek mungkin. Ya. Wallah alam apa istilah yang lain kalau di kita. Yang kemungkinan seperti itulah. Ya. Artinya masih bentuk sihir, ya. Nah. Baik, itu yang al-haqiqi. Jadi al-haqiqi itu bisa jadi dia tadi apa? Yu'athir fil abdan, ya, pengaruh kepada badan itu bisa ada rasa sakit atau bisa jadi menimbulkan apa? Kematian. Kalau kepikiran mungkin bisa jadi tadi, ya, di khayalan dia itu melakukan sesuatu tapi tidak melakukannya pada dasarnya. Atau fil qalb, ya, ada rasa timbul cinta ataupun benci yang tidak wajar. Tiba-tiba dia mencintai atau membenci itu tiba-tiba datang walaupun tidak ada sebab dasar dia mencintai atau bencinya. Ini mungkin disebabkan oleh as-sihr tadi, yaitu yang dinamakan dengan at-tiwala ataupun juga asraf wal-ab. Baik, sekarang wa-takhili. Nah, sekarang bentuk yang kedua, jenis yang kedua dari as-sihr secara asyar, istilah syariat. Ma yu'athir fil absar wal anzar. Ya, ini yang bisa mempengaruhi kepada apa? Mata ataupun juga pandangan. Fatar syai ala khilafi ma huwa alaihi. Jadi dia melihat sesuatu tapi seperti yang dia lihat itu bukan yang sebenarnya, bukan hakikatnya. Mungkin dia melihat, misalkan dia melihat tali, ya itu mungkin dasarnya tali, ya, hakikatnya tali, tapi ternyata yang dia lihat apa, ular, atau dia mungkin makan di suatu tempat, ya, nasi biasa, tapi tiba-tiba kok ada belatungnya, nah itu kan namanya apa, sama seperti ini, takhili, ya, air orang lari, ya, itu banyak, ya, ada kejadian-kejadian seperti itu, ya, rumahnya wangi, ya, tapi kok tiba-tiba seperti ada apa sampah ataupun binatang-binatang yang terlihat sama dia, ya. Ini banyak yang terjadi, namanya ini mah sihir bisyara yang takhyili. Baik. Fa min an-naw' al-awwal ma ja'a fi suratil falaq. Dan jenis yang pertama. itu hakiki, ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam ayatnya, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung terhadap Rabb al-Falaq, ya, waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang telah diciptakannya, yaitu makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan juga berlindung dari kejelekan, ya, malam apabila sudah waqab, sudah gelap, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan juga kejelekan apa, para tukang sihir, ya, wanita yang meniupkan buhul-buhul, wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga berlindung dari orang-orang, dari orang yang dengki apabila dia sudah ada rasa timbul rasa dengkinya. Nah, hadha huwa as-sihr al-haqiqi, ini adalah sihir hakiki yang dinisbahkan, ya, kepada orang yang ingin berbuat kejelekan, fil abdan ataupun juga fil fikri atau fil qalb. Wan nafasat, ya, wan nafasat, ya, ada kan nafasat itu dikata itu jamak, ya, atau meniupkan sesuatu, ya, pada buhul, ya, atau mungkin jampi-jampi atau apa istilahnya itu. Jamun nafasah, nafasatun, itu jamak dari nafasah. Wa hiya allati ta'qidul 'aqd, yang dia itu meniupkan suatu kepada buhul-buhul. Wa tanfus fiha, ya. Wa taqsud bidzalik al-idrar bil mashur. Artinya dia meniupkan atau membacakan sesuatu, ya, memberikan bacaan ataupun juga jampian kemudian meniupkannya dalam rangka apa? Wa taqsu bidzalik al-idrar, ingin menimbulkan suatu apa? Kemudaratan dengan orang yang akan ditimpakan sihir tersebut, ya, bil mashur, ya. Jadi memberikan apa? Kejelekan, keburukan, ya, penyakit ataupun juga ingin mematikan dan sebagainya. Wa minhu ma hasala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata hal ini terjadi, ya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma saharahu Labid bin al-Aqsam al-Yahudi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ternyata terkena sihir oleh Labid bin al-Aqsam al-Yahudi, orang Yahud. Sara yukhayyil ilaihi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala syai', ya, jadi seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sesuatu, ya, di dalam khayalannya, padahal dia tidak melakukannya. Wa walam yaf'alhu, fata'athar bis-sihr, artinya di sini ternyata sihirnya itu berpengaruh kepada diri beliau. Li'annal anbiya'a basharun, karena nabi, para nabi itu mereka sama, ya, manusia. Yu'radu lahum ma yu'radu lil bashar, artinya sama, mereka juga bisa terpengaruh sebagaimana manusia biasa juga bisa, ya, terkena. Wa hada nau minal amrad, dan ini juga termasuk jenis dari penyakit, ya. Jadi sihir itu ternyata dikategorikan minal amrad, ya, arti dari jenis penyakit. Fa yamridun, maka tidak heran mereka semuanya bisa terkena sihir tersebut, karena ini termasuk dari jenis penyakit. Wa yusibuhuma yusibu al-bashar, artinya mereka sama, para anbiya juga bisa terkena penyakit, ya, sebagaimana manusia juga yang lain bisa terkena penyakit. Wa min dalika as-sihir, dan diantaranya apa? Sihir itu, ya, sihir itu. Li'annahu marad, karena sihir itu adalah jenis dari penyakit. Fa arsalallahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam malakain, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yarqiyanihi bihadhis surah, meruqyah dengan surat ini. Faqafa indah, lalu mereka berdiri, ya, di samping Rasulullah sallam. Faqala ahaduhuma, dan salah satu yang bertanya, ma'asyanur rajul, kenapa orang ini? Qala al-akhir, maqbub, yakni mashur, disihir, ya. Jadi orang ini terkena sihir. Qala wa man tabbahu, siapa yang mensihirnya? Aisaharu, siapa yang mensihirnya? Qala Labid ibn al-Asam, fi mush wa mashatah, fi jaffi Thal'ah fi bi'ri Dzarwan. Yang mensihirnya itu Labid bin Al-Asam, yang dia tambatkan ya, itu ada pada sisir atau undan rambutnya yang ditempatkan di bagian apa, pohon korma ya, bagiannya, lalu diletakkan di sumur Dzarwan. Faraqahu Jibril alaihi salam bihadis surah. Lalu Jibril alaihissalam membacakan atau meruqyah Nabi SAW dengan ayat ini, qul a'udzu birabbil falaq ila akhir. Faqala sallallahu alaihi wasallam ka'annama nashat min iqal. Lalu Nabi SAW berdiri, artinya seolah dia sudah terbebas dari sihir tadi, artinya sehat ya, kembali. Fadhahaba anhu asir, artinya sudah hilang sihirnya. Summa amara rijalan ayyadhabu ila hadhi albir. Kemudian beliau memerintahkan ya, para sahabatnya untuk pergi ke sumur yang tadi disebutkan ya, Bi'r Dzarwan. Fadhahabu fastakhriju minha asir. Lalu mereka pergi dan mengeluarkan buhul-buhul tadi. Waslafu, dan melenyapkannya. Wa qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqtulu. Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak kita bunuh ya. Artinya mereka ingin membunuh orang yang mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kau tidak membunuhnya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, amallah faqad syafani. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkan aku. Wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarran. Jadi aku tidak ingin memberikan suatu kejelekan kepada orang ini ya. Fatarakahu sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi SAW itu membiarkannya ya, tidak dikisos ataupun tidak dibunuh ya. Dar'an lil fitnah, mencegah agar tidak terjadinya apa? Fitnah. Fadalla ala anna mustahiq lil qatl ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang apa, mensihir atau tukang sihir itu berhak untuk dibunuh. Ya, berhak untuk dibunuh. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaqul la yajuz. La yajuz qatl. Karena beliau tidak mengatakan tidak boleh membunuhnya. Dia hanya mengatakan apa? Wa akrahu an uthira ala ahdi minan nasi syarran. Artinya dia tidak menginginkan apa? Membuka pintu kejelekan kepada orang lain. 6. La yastahiq al-qatl, atau dia tidak mengatakan tidak berhak dibunuh. Ya. Wa inna ma qala akrahu an usira ala ahadin minan nasi syarran. Jadi hanya beliau mengatakan tidak ingin memberikan satu kejelekan kepada yang lain. Ya. Kepada orang ini yang telah mensihirnya, yakni fitnah, dikhawatirkan nanti terjadinya apa? Fitnah, kata beliau. Li'anna al-Yahud indahum ahad man Nabi SAW. Karena pada waktu itu orang Yahudi ada perjanjian bersama Nabi SAW ya. Artinya mereka harus menahan ya, dari bentuk apa, pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Walau annu qadalahu lahasala minhu fitnah wa syarran. Kalau seandainya dia dibunuh, maka akan terjadi fitnah dan kejelekan lebih besar. Wala syakka anna dar'al mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tentu ini mencegah suatu al-mafasid, suatu kejelekan, keburukan, itu lebih diutamakan dibandingkan apa, mendatangkan suatu maslahat. Nah, ini adalah kaidah. Apabila situ ada suatu kejelekan yang harus dicegah dan itu ada manfaat yang harus dicapai, maka dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Fatarakahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah membiarkannya, artinya tidak membunuhnya. Li'anna al-gharad hasal wa huwa syifa'u sallam. Karena tujuannya sudah berhasil, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sembuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkannya melalui apa, perantara rukyahnya dua malaikat. Fahada minan naw al-hakiki alladhi yu'athir. Ini bentuk yang pertama ya, dari nau al-hakiki ya, jenis sihir al-hakiki, alladhi yu'athir, yang artinya berpengaruh kepada badan seseorang. Nah, baik ya, nanti kita lanjutkan lagi, masih berkaitan dengan apa makna ataupun definisi as-sihir. Nanti bagaimana syariat Islam menghukumi tentang orang-orang yang berbuat sihir tersebut, dan dikategorikan termasuk apa? Naqid as-sadis. Wallahu ta'ala as-sab. At-tabiratul qadar. Subhanakubu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atuhu ilaih.